Kau dulu pernah bilang kepada diriku untuk memulai cinta ini, tetapi setelah kita jalani, aku merasa tertipu. Ucapanmu manis di bibir saja buatku jadinya. Semua cinta yang kamu ucapanmu.